sebagai tanda bukti kasih sayangku. Bunga mawar merah harum mewangi sebagai tanda bukti kasih sayangku. Bunga mawar merah harum mewangi sebagai tanda bukti kasih sayangku. Selamanya tetap abadi cintamu dan cintaku tetap bersatu.